Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uth wa sirajan munira. Wa bashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Selamat malam para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Bagaimana kabar Anda semua? Ya, la'allakum bi khairin wa afiyah aina ma kuntum. Semoga Anda semua selalu dalam kondisi baik dan sehat dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali saya Muawiyah Ciamis kembali menemani ruang dengar Anda di studio kesayangan kita, studio Radio Minhajul Athar. Malam hari ini kita bertemu kembali di program spesial, ya, rangkaian program spesial kita sebulan sekali, yaitu kita namai dengan Bincang Islam Hari Ini. Ya, tentunya studio Radio Minhajul Athar sebagaimana biasanya selalu memiliki program-program, tema-tema menarik dan kreatif. Dan di malam hari ini lebih spesial dan juga menarik karena malam hari ini kami mengangkat tema yang sangat penting dan sangat relevan di hari-hari ini, yaitu fikih kurban dan tata cara penyembelihan. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bagian keempat dalam rangkaian program Bincang Islam Hari Ini. Ya, program Bincang Islam Hari Ini sebagaimana sudah kita ketahui bersama diadakan dalam tujuan sebagai solusi bagi problem-problem Anda semua, ya, terutama di bidang agama dan juga terlebih dalam problem-problem kontemporer, ya. Ini hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu bila kalian tidak mengetahui. Sebagaimana biasanya, kami ingin mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan khususnya buat yang sudah ikut kirim pertanyaan sejak sebelum acara kali ini. Insyaallah, tenang saja, insyaallah sebagian besar pertanyaan Anda semua akan kita jawab tuntas di episode atau di bagian keempat program Islam Hari Ini. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di malam hari ini seorang narasumber atau tamu spesial kita, yaitu guru kami yang insyaallah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua, yaitu Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian Hafidhullah Ta'ala. Ya, sebagaimana sudah kita bersama, beliau salah satu pembina Ma'had Minhajul Athar dan juga pengajar di lembaga tahosus, ya, lembaga tertinggi di Ma'had Minhajul Athar. Langsung saja, kita nggak usah lama-lama, kita langsung sapa bintang tamu spesial kita di malam hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Ustaz. Ahlan bikum. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Wabarakallahu fikum. Zulkarnain, Ustaz, sudah hadir di acara kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sangat bersyukur bisa berjumpa dengan atau dari acara ini, ya. Bincang Islam Hari Ini, ya. Alhamdulillah, dengan pembawa acara spesial juga ini. Nah, Mas Muawiyah, nah, dari kota Ciamis, alhamdulillah. Ini, Ustaz, sebagai pembuka. Baik. Bagaimana kalau misalnya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan hikmah utama ibadah kurban? Baik. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillah, saya pribadi sangat bersyukur telah diberikan kesempatan sekaligus kehormatan di malam hari ini untuk bisa menyampaikan materi atau beberapa jawaban yang sekiranya bisa membantu saudara-saudara kami terkait dengan ibadah kurban secara khusus. Dan ibadah kurban, para hadirin sekalian dan juga para pendengar setia Radio Minhajul Athar, merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia. Bukti yang menunjukkan bahwa ibadah ini agung dan mulia. Di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, Rabbuna Azza wa Jal mengiringkan penyebutan dan perintah untuk menyembelih, ya, itu beriringan dengan ibadah sholat. Ya. Antara lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah kalian, ya, untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa Taala, wanhar, dan laksanakanlah ibadah penyembelihan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Taala juga mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu baginya. Di sini Allah Subhanahu wa Taala juga menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah penyembelihan. Nah, ini di antara yang menunjukkan agung dan besarnya ibadah penyembelihan, yang salah satunya adalah dalam bentuk udhiyah, ibadah kurban. Dan ibadah ini Allah jadikan sebagai bentuk taqarrub kepadanya. Ya, yaitu bertaqarrub kepada Allah dengan cara kita mempersembahkan sembelihan ini. Jadi sembelihan ini kita agungkan Allah Subhanahu wa Taala dengan cara kita menyembelih, menumpahkan darah hewan ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tujuan utamanya apa? Ibadah. Bertaqarrub kepada Allah Taala, bukan semata-mata mau menikmati dagingnya atau memakan dagingnya. Itu nanti bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah bertaqarrub kepada Allah. Karena itu di ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan, Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya. Namun yang akan sampai kepadanya, kepada Allah, itu adalah ketakwaan kalian. Sehingga kaum muslimin pendengar radio Minhajul Athar, ini juga menunjukkan bahwa ibadah kurban ini tujuan utamanya adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adzabhu secara umum merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang tidak boleh kita mempersembahkannya untuk selain Allah. Sehingga enggak boleh kita menyembelih misalnya digunakan untuk larung sesaji, ya. Yeah. Karena ada beberapa kebiasaan yang menyembelih di larung kepalanya, Mas. Di Segoro Kidul katanya. Nah, atau di puncak kawah. Ini mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah. Itu enggak diizinkan dalam agama Islam. Allah sebut sembelihan itu merupakan salah satu ibadah. Nah, ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam syariat Islam, salah satu bentuk penyembelihannya adalah diwujudkan dalam bentuk ibadah kurban, dalam bahasa Arabnya udhiyah. Nah, kita di kesempatan hari-hari ini, karena memang udhiyah itu dilaksanakan kapan? Di hari raya Idul Adha, untuk kaum muslimin yang tidak sedang berhaji. Nah, adapun untuk saudara-saudara kita yang berhaji, itu juga ada sembelihan yang disebut dengan hajiu. Nah, itu. Jadi ini merupakan ibadah besar, ya. Merupakan ibadah besar dan disebut oleh para ulama sebagai salah satu syiar-syiar Islam yang tampak, yang kelihatan, sehingga memang harus diwujudkan. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hatinya. Nah, di antara bukti bahwa ibadah kurban ini atau ibadah menyembelih, ya, Mas, menyembelih ini merupakan ibadah yang sangat agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, itu setiap umat Allah wajibkan padanya penyembelihan. Ini di ayat ke-34 surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk setiap umat kami jadikan mansakan, tata cara penyembelihan. Apa hikmahnya? Agar mereka menyebut nama Allah atas karunia rezeki yang Allah berikan pada mereka berupa bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing. Nah, sehingga ini memang hikmahnya untuk ibadah. Allah perintahkan untuk mereka menyembelih hewan-hewan itu dalam rangka menyebut nama Allah di situ, menumpahkan darah demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat di ayat yang tadi, darah dan daging itu enggak akan sampai kepada Allah. Allah enggak butuh darah dan daging itu. Tapi yang akan sampai kepada kita adalah bagaimana ruh ibadah, ketakwaan. Nah, karena itu Allah tegaskan di ayat di lanjutan ayatnya, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Yang kalian ibadai itu hanya satu, maka hanya kepadanya lah kalian hendaknya tunduk dan patuh. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di sekaligus mengawali acara kita ini. Ya, sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya ibadah kurban salah satu bentuk penyembelihan dalam Islam, yang itu ibadah yang sangat agung dan mulia. Barakallahu fikum. Zulhoran Zat, atas kalimat pembukanya Zat. Baik. Ini langsung kita masuk ke pertanyaan Zat. Baik, silakan. Pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga ini mirip-mirip Zat. Kita baca sekaligus aja ya. Boleh? Nah. Ini dari hamba Allah dari kota Sidoarjo ya. Pertanyaannya, betulkah bahwa kita enggak bisa kurban mengatasnamakan sodakohnya ayah ibu kita yang sudah wafat? Maksudnya kurbannya diatasnamakan ayah ibu yang wafat. Iya. Kemudian yang kedua dari Al-Akh ini Rasim Pemalang. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah orang yang sudah meninggal bisa berkurban atas nama yang sudah meninggal? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Kemudian yang ketiga dari ini Igres Jember. Bismillah, mau tanya, sekarang sudah banyak praktik kurban di masyarakat, yaitu berkurban dari keluarganya yang sudah meninggal, padahal tidak ada wasiat dan dana dari si mayit tadi. Contoh ini satu ekor kambing kurbannya si Fulan rahimahullah sudah meninggal. Bagaimanakah pandangan para ulama terkait hal ini? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ayyakum. Baik. Insyaallah kita akan coba menjawab ya. Ya mungkin tadi Mas Muawiyah sudah menyampaikan mau menjawab tuntas ya. Tapi mungkin ya kalau tuntas ya gini kayaknya dari segi kapasitas yang jawab kayaknya ya belum tentu tuntas ini. Belum tentu tuntas ini ya. Nah, apalagi juga di waktu yang sempit. Tapi ya setidaknya kita akan berusaha, semoga yang sedikit ini bisa membantu ya, memberikan pencerahan sebagaimana tadi juga pertanyaannya ya, ingin dapat pencerahan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Saya akan mencoba di kesempatan ini membantu sesuai dengan apa yang saya tahu. Permasalahan ini adalah masalah menyembelih udhiyah anil amwat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Di sini saya mendapatkan satu ada penjelasan ya yang sangat bagus yang dibawakan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Al-Udhiyah wa Dzakah. Di situ beliau merinci permasalahan ini bahwa menyembelih untuk orang yang sudah mati atau yang sudah meninggal itu biasanya kan memang banyak terjadi ya, untuk dini apa, untuk ayah, untuk ibu yang sudah meninggal. Nah, menyembelih untuk orang mati itu ada tiga bentuk, Mas. Ya, yang pertama menyembelih untuk orang mati namun ngikut dengan yang hidup. Maksudnya orang yang sahibul kurban itu menyembelih. Nah, dia niatkan ini untuk dirinya dan keluarganya. Nah, keluarga baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya. Sehingga apa? Yang mati tadi ngikut. Tidak bersendiri. Tapi yang mati tadi ngikut. Maka seperti ini ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau pernah menyembelih untuk diri beliau dan keluarga beliau. Yang itu umum sifatnya. Keluarga beliau ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Ya, beliau mengatakan ketika menyembelih itu, Allahumma hadza an Muhammad wa an ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Ya. Sehingga ini keluarga Muhammad tadi, ada yang masih hidup, ada sudah mati. Sehingga memperuntukkan yang sudah, untuk yang sudah mati ini tidak bersendiri, tapi ngikut kepada yang hidup. Makanya seperti ini boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkurban untuk yang sudah wafat, yang sudah meninggal, sebagai pelaksanaan wasiat. Sebagai pelaksanaan wasiat. Ya. Makanya seperti ini boleh. Karena apa? Itu hakikatnya melaksanakan wasiatnya dia. Sehingga hewan kurbannya memang milik si mayit ini. Termasuk harta yang digunakan untuk membelinya dari si mayit. Nah, yang masih hidup hanya melaksanakan wasiatnya saja. Itu. Maka seperti ini boleh dan wajib dikerjakan sesuai dengan wasiatnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya. Di sana terdapat sebuah hadis yang itu hadis ini ada pembahasan tentang sanadnya, yaitu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau suatu hari pernah menyembelih 2 ekor domba. Ya. Annahu dhaha bikabshain. Menyembelih 2 ekor domba. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udhiya anhu. Aw an udhhi anhu. Fa ana udhhi anhu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku menyembelih untuk beliau. Maka aku pun menyembelih untuk beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah. Ini yang kedua. Ya. Sehingga yang pertama tadi untuk yang menyembelih untuk orang yang sudah mati namun ngikut pada yang hidup, tidak bersendiri. Yang kedua adalah menyembelih untuk orang yang sudah melaksanakan dari wasiatnya. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang ini yang jadi pembicaraan dan pembahasan, yaitu menyembelih untuk orang meninggal secara tersendiri. Sehingga memang sengaja seorang yang masih hidup membeli kambing ya atau sapi, dia peruntukkan ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Ya. Atau ayah saya atau bahkan siapa yang sudah meninggal. Maka yang seperti ini dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin, para fuqaha dari mazhab Hambali menyatakan itu boleh. Ya, dan pahalanya akan sampai kepada sang mayit. Kalau diniatkan untuk ibunya, maka pahala kurban ini sampai kepada ibunya. Ini berdasarkan kias kalau seorang bersedekah atas nama mayit. Ya. Ya, misalnya saya atau seorang anak sedekah ini, saya sedekah ini atas nama ibu saya. Nah, seperti ini boleh. Demikian pula kurban, kata mereka. Demikian kurban. Nah. namun kata Syaikhul Utsaimin, sebagian ulama yang lainnya tidak sependapat. Ya, tidak sependapat Kalau seperti ini bentuknya, menyembelih secara tersendiri, terpisah. Bahwasanya memang sengaja untuk yang sudah meninggal. Ya, maka itu tidak boleh. Begitu pandangan beliau. Beliau menyebutkan pandangan ulama yang lainnya. Nah, itu yang beliau maksud para ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Ya, dari madhab Syafi'i itu menyatakan tidak boleh. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj, kata beliau, wala tadhiyah anil ghair bi ghairi idznihi. Ya, tidak boleh berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya. Wala an mayyitin illam yusi biha. Dan tidak boleh pula berkorban untuk mayit kalau dia tidak berwasiat. Ya, kalau dia tidak berwasiat. Demikian. Al-Allamah Al-Utsaimin beliau sendiri tampaknya sependapat dengan para fuqaha dari kalangan madhab Syafi'i. Ya, beliau sependapat bahwasanya bahwa tidak diperkenankan menyembelih untuk orang yang sudah mati secara terpisah begitu. Ya, tanpa ngikut kepada yang hidup atau tanpa wasiat, itu tidak boleh. Makanya beliau katakan dalam salah satu fatwanya, yaitu fatwa Nur al-Darb, beliau mengatakan alladzi nara anna al-udhiya mashru'a fi haqqil ahya faqat. Ya. Kami memandang bahwa udhiya itu masyru'ah bagi yang masih hidup saja. Li'anna hadha huwa al-warid 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah contoh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beginilah pelaksanaan kurban dari Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu dari orang yang sudah mati saja, kecuali kalau ada wasiat. Ya. Beliau sebutkan bahwa enggak ada nabi dalam masa hidupnya punya keluarga, punya anak-anak. Ada yang meninggal. Nah, namun enggak, Nabi tidak pernah berkurban untuk mereka secara khusus. Begitu. Beliau juga punya istri yang sudah meninggal. Ya, Khadijah radhiyallahu anha meninggal lebih dulu. Beliau tidak pernah selama berada di Madinah sekalipun ya berkurban atas nama Khadijah secara tersendiri. Enggak pernah. Begitu. Padahal beliau sangat cinta kepada istrinya ini. Ya. Dan beliau lebih tahu tentang syariat ini. Beliau tidak pernah mengamalkan itu. Demikian. Sehingga wallahu ta'ala alam, tampaknya ini yang kuat apa dasar argumentasinya. Ya, pendapat yang dipilih oleh para fuqaha dari kalangan madhab Syafi'i tampaknya kuat dalam hal ini. Yaitu tidak boleh ya berkurban untuk mayit kecuali kalau itu wasiat atau ngikut kepada yang masih hidup. Nah, hanya saja terlepas dari ini, terlepas dari perbedaan pendapat antara nyatakan boleh atau tidak, ada satu hal yang ditanbih. Ini penting menjadi bahan renungan bagi kita, yaitu kesalahan yang sangat fatal yang itu sering dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin adalah dia terbiasa berbuat seperti ini. Ya, menyembelih untuk mayit, sering dia semangat untuk ibunya, nanti tahun depan lagi untuk ayahnya yang sudah meninggal, nanti tahun depan lagi untuk bibinya. Dia sendiri enggak kurban. Nah, ini yang salah. Salah fatal ini. Salah fatal. Nah, maka hendaknya jangan terbiasa seperti ini. Utamakan untuk yang hidup memang betul. Nah, sehingga dan memang itulah yang dicontohkan dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula praktek para sahabat. Mereka berkorban untuk dirinya. Yang masih hidup ini. Yang sudah mati bisa diikutkan. Nah, bisa diikutkan kepada yang sudah hidup ini. Yang masih hidup ini. Barakallahu fikum. Itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga memenuhi harapan para pendengar tadi ya. Para penanya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Amin, amin, amin. Zohor Zat atas jawabannya. Waalaikum. Berikutnya pertanyaan keempat dari Al-Akh Abdul Hayy Seluma Bengkulu. Bismillah, afwan Ustadz, ana izin ingin bertanya kalau boleh. Ya, boleh. Pertama ini, apakah biri-biri termasuk jenis domba? Apakah boleh umurnya 6 bulan? Dan apakah biri-biri betina juga boleh? Kemudian, berapa kali pengucapan kalimat takbir ketika penyembelihan hewan kurban? Kemudian, apakah pengucapan lafaz takbir ini khusus saat penyembelihan kurban saja atau untuk selainnya? Masya Allah, ini satu langsung banyak couple ini. Iya. Masya Allah. Nanti kalau lupa diingatkan ya urutan pertanyaannya ya. Boleh kan diingatkan lagi. Nah. Rahimahullah Imam Al-Bukhari. Iya. Beliau pernah dites 100 hadis. Semuanya salah. Tapi beliau sebenarkan satu persatu. Mulai dari pertama sampai terakhir dibenarkan semua. Ingat kesalahan itu sekali dengar. Masya Allah. Iya. Bukan hanya ingat hadisnya. Kalau hadisnya beliau memang seorang hafid. Iya. Hafid dunia. Nah, tapi beliau juga bisa mengingat kesalahannya sekali dengar dan dibetulkan. Masya Allah. Ini kalau saya pribadi ingat 4 pertanyaan aja nanti belum tentu masih ingat semua ini. Taib. Nah. Kita coba menjawab ya. Tadi yang pertama tentang biri-biri ya. Tentang biri-biri apakah termasuk domba? Wallahu alam, setahu ana ya biri-biri itu memang domba, domba yang biri-biri itu. Nah. Itu sehingga kalau ditanya apakah termasuk domba, insyaallah demikian. Nah, sehingga biri-biri boleh dijadikan sebagai hewan udhiyah, hewan kurban, karena memang sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ya, kebetulan kan beberapa hari ini juga ada kajian Mas memang. Kajian fikih kurban juga secara rutin setiap hari Senin sampai Kamis. Itu alhamdulillah sudah pernah ana bahas di sana bahwa salah satu syarat udhiyah itu adalah hewannya harus dari jenis bahimatul an'am. Nah, bahimatul an'am apa saja? Bahimatul an'am itu ada ibil, kambing, bakor, sapi, ibil itu unta, ya, bakor, sapi, kemudian kambing. Nah, kambing ini ada 2 macam. Ya, kambing maiz dan da'an. Maiz kambing kacang kalau bahasa kita. Da'an domba. Nah, itu semua boleh. Nah, unta ini macam-macam. Ada unta punuk 1, punuk 2, pokoknya semua yang jenis unta. Maka itu boleh. Ada sapi juga demikian. Nah, termasuk kerbau itu dijelaskan oleh ulama itu termasuk jenis sapi. Selama itu sapi maka boleh disembelih. Demikian pula kambing. Cuma ada sedikit yang perlu ditanbih. Ada pengistilahan bakar wahsy. Bakar wahsy, nah itu adalah bukan sapi ini. Mungkin secara terlek sapi liar. Enggak, ini istilah dalam bahasa Arab itu adalah antalop apa ya kalau dian itu. Nah, itu bukan jenis sapi memang. Bukan jenis bahimatul an'am, jelas. Begitu. Barakallahu. Nah, bahimatul an'am ini semuanya bil ijma, para ulama menyatakan itu harus syarat harus bahimatul an'am dengan semua jenisnya. Begitu. Ini tentang biri-biri ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Boleh umurnya 6 bulan. Umurnya 6 bulan ya. Nah, untuk domba ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyembelihan ini sudah bersabda dengan ketentuan yang sangat jelas tentang umurnya, karena memang satu jenisnya harus jenis bahimatul an'am. Yang kedua harus mencapai umur yang mu'tabarah syar'an. Ya, sudah mencapai umur yang sesuai ketentuan syar'i. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Ini yang pertama, la tadbahu illa musinna illa ayya'sir alaikum fatadbahu jaz'atan min adh-dha'n. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Ya. Kecuali jika kalian kesulitan, maka silahkan menyembelih jaz'ah dari jenis domba. Sehingga menyembelih syaratnya harus mencapai musinnah. Musinnah itu usia saniyah. Usia saniyah itu mungkin wallahu alam dalam bahasa yang sering populer di kalangan para peternak itu powel. Ya. Nah, musinnah itu dari masing-masing onta, sapi dan domba, kambing itu berbeda-beda. Ya, kalau onta itu 5 tahun. Itu dinyatakan musinnah. Kalau sapi 2 tahun itu musinnah. Kalau ghanam, ya. Ghanam kalau dari jenis domba 1 tahun. Kalau dari jenis kambing kacang 2 tahun. Demikian. Itu walaupun di sini ada, nah di sini yang perlu kita jelaskan. Ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, Rasulullah tadi mengatakan apa? Berikutnya, kecuali jika kalian kesulitan, maka silahkan menyembelih jaz'ah. Ya, jenis jaz'ah dari untuk ba'an, jenis domba, kambing yang domba. Nah, walaupun di sini catatan, ulama menyatakan bahwasanya memang teks hadis ini menyatakan kalau kesulitan baru boleh menyembelih yang jaz'ah. Tapi ini berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, ini sebenarnya tidak harus ketika kesulitan. Bahkan bersifat pilihan sekalipun tidak apa-apa, tidak mengapa. Nah, jaz'ah ini jika menurut madhab ulama-ulama dari kalangan madhab Hambali dan Hanafi itu 6 bulan. 6 bulan. Karena sehingga mais yang kacang itu 1 tahun. Nah, kalau apa namanya musinnahnya 1 tahun. Nah, yang jaz'ahnya ini yang khusus untuk domba itu 6 bulan. Nah, begitu. Jadi pahami ya. Sehingga musinnah berlaku untuk apa? Untuk onta, kambing, untuk onta, sapi dan kambing. Nah, khusus untuk domba boleh jaz'ah. Khusus untuk domba boleh jaz'ah. Nah, jaz'ah ini usia berapa? Menurut Hanabilah, pendapat ulama dari kalangan Hambali dan Hanafi, 6 bulan. Adapun mazhab dari kalangan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Namun yang dikuatkan oleh An-Nawawi, pendapat yang dikuatkan oleh Nawawi bahwa di kalangan mazhab Syafi'i adalah 1 tahun. 1 tahun gitu. Untuk jaz'ahnya. Sehingga yang musinnahnya itu 2 tahun. Menurut mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Sehingga kambing, mais dan domba musinnah 2 tahun. Jaz'ah pada kambing, pada domba itu 1 tahun menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Hambali itu 6 bulan sudah cukup. Nah. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, apakah boleh umurnya 6 bulan? Yani biri-biri 6 bulan, biri-biri termasuk domba. Sehingga ba'an masuknya. Ya. Nah, sehingga boleh jaz'ah. Nah, tinggal kita, kalau kita ngikuti pendapat Hambali, maka itu 6 bulan. Ini yang dikuatkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin, termasuk fatwa lajnah da'imah, itu juga dengan pendapat ini. Yaitu jaz'ah 6 bulan. Nah, barakallahu fikum. Adapun mazhab Syafi'i 1 tahun. Nah, apabila kita melihat mengembalikan kepada regulasi pemerintah kita, itu ada peraturan Kementerian Pertanian ya, itu Permentan ya istilahnya, peraturan Kementerian Pertanian nomor 114 tahun 2014. Itu dijelaskan di situ beberapa ketentuan umur hewan kurban ya. Di situ disebutkan di pasal kelima poin E, cukup umur untuk kambing atau domba di atas 1 tahun gitu. Atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Ini. Sehingga 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya gigi tetap. Sehingga dari usia jadi hanya disebutkan 1 tahun. Adapun secara perilaku dilihat jika sudah tumbuh sepasang gigi tetap, maka itu sudah bisa disembelih. Ini kalau kita kembali kepada regulasi pemerintah kita terkait dengan usia hewan kurban begitu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan jelas bagi penanya secara khusus dan para pendengar secara umum. Adapun tadi berikutnya apa? Berikutnya adanya apakah biri-biri betina juga boleh? Nah, tentang masalah betina atau unsa, apa zakar dan unsa, betina atau jantan, ini memang tidak ada persyaratan apakah harus betina ataukah harus jantan. Nah, karena itu dalam kitab kita para fuqaha, diantaranya dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab An-Nawawi, yang ini fuqaha dari kalangan madhab Syafi'i, ya, menyatakan bahwasanya sawa'un dzakar wal unsa min jami'i dzalik, ya, boleh baik jantan maupun betina dari semua itu, ya, maka sama-sama boleh. Nah, demikian pula kalau kita melihat misalnya di fatwa Lajnah Da'imah juga sama mengatakan sawa'un kana dzakaron am unsa, ya, baik itu jantan maupun betina. Hanya saja kalau kita melihat dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, itu beliau menyembelih gabsyain amlahain akranain, ya, menyembelih 2 domba amlahain, amlah itu berbulu putih campur hitam, akranain yang bertanduk. Nah, bertanduk itu biasanya jantan, itu biasanya jantan. Dan bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyembelih dengan hadisnya itu, lafad hadisnya, bikabshin akran fahil, dengan seekor domba bertanduk fahil, jantan. Itu. Artinya ini penegasan jantan ini, fahil ini masih utuh zakarnya. Itu. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau menyembelih kabsyain saminain maujuain. Ya, menyembelih 2 ekor domba yang gemuk. Ya, kalau tadi pakai bahasa biri-biri ya, itu berarti menyembelih 2 ekor biri-biri. Nah, itu sama ini. Ya. Nah, itu dua-duanya gemuk, maujuain. Maujuain ini yang dikebiri. Bukan biri-biri ya, perlu dibedakan ya. Dikebiri itu memang dipotong ininya, zakarnya. Hmm. Nah, efek dikebiri itu lebih gemuk. Hmm. Lebih gemuk, itu. Nah, ini syahid dari sini adalah apa? Jantan. Berarti jantan. Makanya sebagian ulama ada menyebut kalau dengan jantan lebih afdol. Tapi dari sini boleh atau enggak boleh? Boleh. Karena enggak ada, bukan persyaratan. Kan enggak ada yang mempersyaratkan harus jantan, tidak ada. Nah, mustawana tidak ada yang mempersyaratkan jantan gitu. Barakallahu fikum. Sehingga yang sehingga kalau boleh kita sebut yang afdol, maka yang afdol itu yang paling yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, ya, dan paling sempurna fisiknya. Ya. dan paling bagus kalau dipandang. Itu. Nah, di sini ada, kalau meninjau dari tadi apa? Paling gemuk, paling banyak dagingnya. Ya. Hewan yang dikebiri itu lebih gemuk biasanya. Hanya saja dia tidak sempurna fisiknya karena kan dipotong. Nah, itu. Makanya Rasul pernah ada yang pernah fahil sehingga ini yang secara fisiknya sempurna, tapi pernah yang dikebiri karena tapi karena apa? Lebih gemuk. Dan ada ulama menyebutkan tasmin itu disukai oleh sebagian ulama. Bagus menggemukkan hewan. Ya, hewan kurban itu digemukkan. Ya, dikasih makan yang banyak. Ya. Dikasih gizi, ya boleh dengan cara di ini juga dapat di kebiri. Tapi kalau enggak pingin masih sempurna fisiknya, ya dikasih makan yang banyak gitu. Barakallahu fikum. Nah, demikian. Ini mungkin yang bisa menjelaskan pertanyaan tadi. Berikutnya apa? Berapa kali pengucapan kalimat takbir ketika penyembelihan hewan kurban? Iya. Ya, sebagaimana tadi hadisnya, kalau kita cermati hadisnya, salah satunya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik di Sahih Bukhari. Ya, dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain faraaituhu wadian qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadih. Bahwa Nabi menyembelih dua ekor domba yang amlahain, yang berbulu putih bercampur hitam. Aku melihat beliau meletakkan telapak kakinya di lempeng leher hewan tersebut. Yusammi, menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, Allahu Akbar. Dan beliau menyembelih kedua domba tersebut dengan tangannya. Maka di sini kita lihat tata cara menyembelihnya adalah meletakkan kaki di lempeng, ya, lehernya, leher hewan yang disembelih itu, menyebut nama Allah, bismillah, dan bertakbir. Nah, ini nggak ada pengulangan. Di hadis nggak ada pengulangan. Menunjukkan berapa? Satu kali. Sebagaimana enggak diulangi bismillah, bismillah gitu, enggak. Ya. Demikian pula takbirnya. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini juga termasuk perhatian bagi kaum muslimin, para sahibul kurban, hendaknya apa? Menyembelih sendiri. Ini termasuk sunnah. Ya. Maka Anda ingatkan melalui forum ini atau kesempatan acara ini, hendaknya para sahibul kurban itu menyembelih sendiri. Karena ini juga sunnah. Barakallahu fikum. Masih ada lanjutannya? Pertanyaan? Dan apakah pengucapan lafaz takbir ini khusus saat penyembelihan kurban saja atau untuk selainnya? Ya, baik. Ini bagus pertanyaannya. Di kitab yang tadi kita baca dari Al-Ahkam Udhiyah Wadzakah karya Syaikh Utsaimin, tatkala beliau menyebutkan sunnah-sunnah dalam tata cara menyembelih, itu antara lain adalah bertakbir. Ya, yang namanya bertakbir tatkala menyembelih itu sunnah, bukan wajib. Itu dia sebutkan ketika membahas tentang masalah bertakbir ini, ya. Dia sebutkan wa umum kalamil ashab anna ziyadatu takbir sunnah fi dhabihatil qurban wa dhabihatil lahm. Ya. Dan keumuman penjelasan para ulama dari mazhab Hambali bahwa tambahan takbir ini adalah sunnah tatkala menyembelih kurban dan menyembelih lahm, yakni menyembelih selain kurban yang untuk hanya untuk dimakan saja. Yani bukan sembelihan ibadah, baik itu udhiyah, akikah maupun hadyu. Sehingga bertakbir untuk semua sembelihan. Gitu. Demikian yang Anda dapatkan keterangan di kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Zulhur atas jawabannya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan kelima dari Ami Abu Nufail dari daerah Timika. Oh, Masya Allah. Jauh ini. Jauh. Dari timur ini. Nah. Apa masih dengar apa enggak ini? Yang di timur ini. Nah, yeah. Karena udah jam berapa kayaknya? Sisih 2 jam ya. Di sini 2 jam, 24.6, di sana ya 22.46. Oh, Masya Allah. Jam 11 kurang. Oh, Masya Allah. Apa hukum menyembelih sapi kurban yang ternyata ketika sudah dipotong-potong tidak memiliki sumsum tulangnya, dan apakah sah? Iya. Sehingga memang salah satu syarat penting dalam hewan kurban itu adalah tidak ada cacat ya yang menghalangi dari sah untuk dijadikan kurban. Cacatnya itu ada 4. Ya. Dan itu sudah disebutkan secara tegas dalam satu hadis, yaitu hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib, ya, bahwa Rasulullah pernah berdiri menyampaikan jenis-jenis cacat itu ketika beliau ditanya dan beliau menjawab. Ya, maka kata beliau, arbaun la tajuz fil adahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh pada hewan kurban. Ya. Dalam riwayat lain, la tujzi, tidak sah. Al aura al bayyin awaruha, yang picak, picak itu buta sebelah, yang sangat tampak kebutaannya. Wal maridah al bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas tampak sakitnya. Wal arja al bayyin zil'uha, yang pincang, sangat tampak pincangnya. Wal kasir allati la tunqi, dan yang sangat kurus, yang tidak ada tulang sumsumnya. Itu demikian, sehingga inilah 4 cacat yang membuat tidak sah hewan kurban atau hewan untuk dijadikan hewan kurban. Kalau sembelih dalam keadaan seperti itu enggak sah ininya, kurbannya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Memang untuk yang tampak dari pertanyaannya ya, bahwa sinnya itu sudah disembelih. Kan gitu. Baru tahu kalau tidak ada sumsum tulangnya. Kalau tadi kan memang salah satu kriteria yang cacat kan sangat kurus sehingga enggak punya tulang sumsum. Itu. Sehingga kurus kering. Nah, wallahu alam ini kok sampai terjadi dipotong-potong, artinya kan sudah disembelih ini kan ya. Nah, baru ketahuan tidak memiliki sumsum. Nah, kalau sudah misalnya itu memang sudah tahu kurus kering, ya, wallahu alam, bisa jadi nggak sah. Tapi kalau memang mungkin gemuk ya, sehingga ya dianggap sapi normal gitu, kemudian ketika disembelih, baru ketahuan ini. Ya wallahu alam, kalau seperti ini bisa apa mungkin aja sah sudah, karena memang penampilannya gemuk nggak. Nggak tampak gitu lah. Sementara tadi kan kriterianya al-gasir, kurus gitu. Kurus dan tidak ada sum-sum tulangnya gitu. Karena la tunqi itu demikian, dijelaskan demikian. La tunqi ay laisa fiha muh. Yang tidak ada badannya muh, sum-sum. Yani muhul azm, tidak ada sum-sum tulangnya. Demikian. Wallahu a'lam. Itu yang ana bisa pahami dari pertanyaan ini. Ya, sehingga pertanyaan ini tampaknya sudah terjadi kan ya. Sudah terjadi baru ketahuan gak ada sumsumnya. Ya kalau sejak awal memang tahu kurus, tetap disembelih, kurus kering tetap disembelih, sehingga ketahuan gak ada sumsumnya. Nah ini gak sayang seperti ini. Wallahu alam. Gitu. Tapi kalau ternyata gemuk tampilannya, wallahu alam apa memang ada yang seperti ini, baru ternyata ketahuan yang gak ada sumsumnya gitu. Maka ya memang berarti enggak tampak jelas gitu, sehingga masih ada peluang untuk sah, wallahu alam. Ini mungkin kalau ada pendengar atau dari kalangan para asatidzah yang bisa memberikan faedah, juga labas dipersilahkan menyampaikan faedahnya, bisa nanti sekarang atau nanti menyusul, monggo silahkan juga dari kalangan para pendengar yang turut mendengar masalah ini. Zulhuruzat atas jawabannya. Kemudian soal yang ke pertanyaan keenam, ya, dari hamba Allah daerah Lubuk Linggau, San. Oh, Masya Allah. Ini ke barat lagi nih, San. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, baik. Saya izinkan. Apa hukum kurban di tempat sebuah daerah lain? Ya. Kemudian yang kedua, diniatkan kurban untuk sekeluarga pada kurban sapi berserikat, apakah diperbolehkan? Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khair Ustaz, faidahnya wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Baik, baik. Untuk yang pertama, apa tadi hukum kurban di tempat sebuah daerah lain? Ya, ini maksudnya di daerah lain ya. Artinya dia seorang berkurban, misalnya dia katakan di kota Surabaya misalnya, ya. Kemudian berkurban di daerah lain, di Banyuwangi atau di Lubuk Linggau mungkin ya, di sana. Nah. Hukum asal berkurban itu adalah di tempat domisili dia berada. Di tempat domisili dia berada. Nah, ini hukum asal kurban. Karena ini yang poin yang diingatkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin dalam fatwanya. Dia ingatkan bahwasanya tujuan utama kurban itu adalah taqarrub. Tujuan utama. Ya, udhiyah adalah taqarrub. Bukan masalah mau memanfaatkan atau memakan dagingnya. Itu tujuan berikutnya. Yang paling utama adalah taqarrub. Nah, dari sini beliau menyatakan bahwa menyembelih ya di tempatnya, karena hendak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau disembelih di daerah lain, maka akan kehilangan maksud-maksud atau tujuan dari ibadah kurban itu, kata beliau. Beliau rinci, Masya Allah. Rincian beliau cukup panjang, kita coba sebutkan secara ringkas saja dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Ya, sehingga dalam rangka ibadah, kalau dikirim hewan kurban atau disembelih di tempat lain, kehilangan makna ini, gitu. Yang kedua, kehilangan hikmah liat kurus mallah, agar menyebut nama Allah tatkala menyembelih. Ya, orang yang sahibul kurbannya tidak bisa menyebut nama Allah begitu dengan tatkala menyembelih, begitu. Kemudian yang kedua, kehilangan hikmah memakan sebagian daging kurban, karena disunahkan sahibul kurban itu juga ikut memakan daging kurbannya. Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah darinya dan berilah makan orang-orang yang sangat fakir miskin. Ya. Kemudian berikutnya adalah kehilangan syiarnya. Karena kurban ini adalah salah satu syiar Islam yang tampak. Kalau dikirim atau disembelih di tempat lain, kehilangan syiar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa rincian yang diterangkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin. Kecuali kalau gambarannya seperti ini. Ya. Kalau seseorang itu berada di negeri kafir misalnya. Ini kafir, ya. Nah, dia nggak tinggal terus di situ. Nah, domisili dia adalah di tempat Muslim. Artinya dia sedang berada di tempat lain, tidak menetap, misalnya, begitu. Atau menetap di daerah yang minoritas Muslim, Muslimnya minoritas, gitu. Mayoritasnya kafir. Maka sebagian ulama menyatakan boleh dia berkurban di negeri asalnya. Di negeri asalnya. Seperti itu. Ini pernah dijawab oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Kata beliau, masalah ini ya. Ini tanya dengan pertanyaan seperti tadi. Bapak seseorang tinggal di berada di negeri lain. Ya. Maka gimana kalau dia mengirim uang di negeri asalnya, ya, untuk disembelih korban di sana, di negeri asalnya itu. Kata beliau, tidak mengapa yang demikian. Ya, asalkan memang melalui perantara yang terpercaya sehingga yakin itu memang nanti akan nyampe di negerinya berupa hewan yang disembelih. Iya. Begitu. Namun kata beliau, lakin kaunhu yadbahuha indahu idza tayassar. Namun kalau dia menyembelih di tempat dia berada, kalau memang itu mudah baginya, idza tayassar man yakuluha, dan ada orang yang bisa memakannya, min ashabihi wa ikhwanihi, dari teman-temannya dan saudara-saudaranya yang di situ, maka afdol, sehingga dia menegakkan sunnah walaupun di tempat minoritas muslim gitu. Nah, bahkan boleh juga menghadiahkan kepada orang-orang kafir, karena memang hewan apa daging kurban boleh diberikan kepada orang kafir, dihadiahkan begitu boleh. Nah, barakallahu fikum. Ini kata beliau, selama itu bukan kafir harbi. Ya, bukan kafir yang memerangi. Ya. Begitu, kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah. Itu penjelasan beliau, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Tadi yang tersisa tadi. Ini berikutnya diniatkan kurban itu, Ustaz. Apa tadi? Gimana? Diniatkan kurban untuk sekeluarga pada kurban sapi berserikat. Ya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Sehingga itu yang disilakan subuk al-ibil dan subuk al-bakar. Ya. Sepertujuh unta dan sepertujuh sapi. Karena memang pada sapi dan unta boleh berserikat sampai tujuh orang. Nggak boleh lebih. Sehingga masing-masing sepertujuh. Nah, sepertujuh sapi atau sepertujuh onta sama nilainya dengan satu ekor kambing. Sehingga boleh, sebagaimana sahibul kurban satu ekor kambing, boleh meniatkan di situ untuk dirinya dan keluarganya, maka sepertujuh sapi dan sepertujuh onta juga boleh. Itu diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Begitu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaan yang ketujuh dari Abu Fatih, Kalimantan Barat. Oh, beralih sekarang ke Indonesia Tengah ini. Insyaallah. Pertanyaannya, apakah sebelum melakukan penyembelihan hewan kurban disyariatkan untuk menyebutkan nama orang yang berkurban agar orang yang hadir mengetahui bahwa hewan kurban ini atas nama fulan? Baik, yang Anda pahami dari pertanyaannya itu, sehingga misalnya di sembelih di apa, di tempat terbuka gitu ya, atau tempat penyembelihan, misalnya kan panitia ya, ada panitia kurban, kemudian sebelum menyembelih disebutkan bahwasanya ini milik fulan gitu, yang Anda pahami gitu ya. Maka jika benar seperti ini gambarannya, maka yang seperti itu nggak ada tuntunannya. Kalau diumumkan begitu, apalagi oleh panitia, bahwasanya kambing ini milik Pak Fulan misalnya, maka sebenarnya nggak ada tuntunannya. Kecuali kalau yang dimaksud saat menyembelih menyebut nama, ya Bismillah Allahu Akbar hadza an Fulan, yakni si penyembelih menyebut nama itu, maka seperti ini ya boleh, ya itu memang disyariatkan. Ya, menyebut nama yang sahibul kurbannya dan yang diniatkan untuk siapa itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaksud yang pertama tadi, sehingga memang sengaja diumumkan, ini saatnya giliran kambing ini, diumumkan ini kambing milik Pak Fulan, sahib kurbannya adalah Pak Fulan, nah, seperti itu, yang tidak ada tuntunannya. Sehingga tidak perlu dilakukan dan khawatir nanti jadi menjadi perkara baru dalam agama. Rasul sudah bersabda, man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka itu tertolak. Nah. Zulurus atas jawabannya yang jelas dan lugas. Baik. Dan berikutnya ini pertanyaan yang ke-8. Oh, masyaallah. Masih banyak rupanya ini. Ya, semoga pendengar masih setia ini. Insyaallah semakin banyak, Sat. Semakin banyak insyaallah. Insyaallah. Ini pertanyaan ke-8 ini dari hamba Allah. Iya. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panitia kurban, apakah boleh mengupgrade harga hewan kurban? Misalkan 3,5 juta bertujuh untuk satu sapi 24,5 juta. Tapi dibelikan sapi 25 juta sama panitia. Sisanya untuk estimasi keperluan panitia. Atau para mudohi diajak serta membeli hewannya. Setelah terjadi penawaran atau akad jual beli, baru kemudian dibagi 7 harganya sesuai saat pembelian. Bagaimanakah yang seharusnya? Apakah para mudohi diikutkan ketika membeli hewan kurban? Transparan harga dan dapat memilih hewannya? Dan bagaimana yang sahih? Dan bagaimana bila mana ada diskon dari pembelian, apakah para mudohi semestinya dikasih tahu? Baik. Yang perlu difahami terlebih dahulu bahwasanya sembelihan dalam kurban ini sebenarnya masing-masing menyembelih ya. Masing-masing menyembelih, kaum muslimin yang menyembelih. Nah, adapun panitia-panitia kurban itu ya sifatnya ta'awun ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara ketakwaan dan dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya. Sehingga panitia-panitia tadi itu murni saling menolong gitu. Tidak boleh sedikit pun mengambil keuntungan. Nah, sehingga kalau ditanya apakah gimana seharusnya atau transparan atau gimana? Ya transparan. Karena apa? Panitia murni membantu sifatnya. Dia ya memang sukarela membantu. Dan tidak ada sepeser pun yang dia dapatkan atau dia cari dari aktivitas menjadi panitia itu. Nah, sehingga kalau memang panitia mau membantu pembelian hewannya, ya dia apa adanya dari penjual. Panitia tidak boleh mengambil untung sedikit pun, gitu. Oh, ini membantu kok. Nah, kalau mengambil untung kan mengambil keuntungan akhirnya, gitu. Ini membantu, ini membantu. Sehingga apa adanya dari pembeli. Kalau memang panitia mau apa namanya membantu dalam sampai dalam urusan jual membelikan hewan kurbannya, silakan. Nah, sehingga kalau dari penjual memang 24,5 juta, ya sampaikan 24 juta. Kemudian kalau ada diskon ya diskon gitu. Panitia jangan mengambil sedikit pun. Nah, terus gimana kalau ada kebutuhan operasional? Ya, kayaknya kan seperti itu tampaknya dari pertanyaan ya. Ada apa tadi? Estimasi apa tadi? Estimasi panitia itu kebutuhan panitia apa ya? Keperluan panitia ya. Nah, itu. Memang ada kebutuhan. Misalnya alat menyembelihnya gimana nanti? Kemudian kan sapi itu kan butuh ini ya, yang nggak tahu ya, butuh tenis itu kan, butuh sesuatu yang pelengkapnya itu. Nah, itu memang betul, itu ada biaya. Nah, itu terbuka aja sampaikan panitia kepada panitia apa bahasanya ini butuh operasional demikian, dan itu operasional itu sahibul kurban wajib mengeluarkan, tidak boleh dari hewan kurban. Sehingga harus ada uang tambahan yang dikeluarkan untuk biaya tersebut. Sehingga nggak boleh ada biaya yang diambil dari hewan kurbannya. Yang kembalinya kepada hewan kurban itu juga nggak boleh. Nah, sehingga hewan kurban 3,5 juta, ya 3,5 juta kalau itu kambing misalnya. Nah, kemudian ini dipermainkan harganya nanti untuk apa namanya? Operasional, enggak. Operasional nanti sahibul kurban harus keluar uang sendiri. Nah, yang itu memang konsekuensi logis dari pelaksanaan sembelihan. Baik dia nyembelih sendiri ataupun dibantu oleh panitia, mesti ada biaya kan, gitu kan? Biaya alatnya, biaya tempatnya mungkin, atau peralatan yang lainnya. Nah, itu sahibul kurban keluar uang lagi gitu. Begitu, wallahu alam. Ini semoga bisa mendapat pencerahan. Amin. Ya. Kemudian pertanyaan ke-9 dari Abu Arhan Kalimantan Barat juga. Masya Allah, bertahan di Kalimantan ini. Pertanyaannya, bolehkah daging kurban dibagikan untuk non muslim juga? Non muslim ini ya kufar. Baik, hewan kurban itu boleh diberikan kepada, afwan, bukan hewan kurban ya, daging kurban. Ya, daging kurban itu boleh diberikan kepada orang kafir, asalkan orang kafirnya bukan dari jenis harbi, sebagaimana tadi juga kita sebutkan. Ya. Terdapat sebuah fatwa dari Lajnah Da'imah dengan pertanyaan, hal yajuz liman yadinu bidinil Islam, hal yajuz liman lam yadin bidinil Islam ayyakula min lahmi Idil Adha, apakah boleh bagi orang yang tidak beragama Islam memakan dari daging Idul Adha, yakni daging kurban? Maka dijawab fatwa, dalam fatwa ini Lajnah Da'imah menjawab, naam yajuz lana an nut'imal kafir al mu'ahad ya wal asir min lahmil udhiyah. Ya, boleh kita memberi makan orang kafir ya yang mu'ahad. Mu'ahad itu ada terikat perjanjian ya, sehingga bukan harbi dia, dan juga para tawanan, tawanan orang kafir, dari daging kurban ya. Wa yajuz i'ta'uhu minha li faqrihi aw qarabatihi aw jiwarihi, sehingga boleh memberikan pada mereka dari daging kurban itu karena dia fakir atau ia masih kerabat atau dia tetangga, aw ta'lif qalbi, atau dalam rangka menarik simpatik hatinya, yakni dalam rangka supaya dia apa enggak mengganggu misalnya, atau diharapkan dia masuk Islam begitu, sehingga boleh yang seperti ini. Wallahu alam. Maka kemudian seraya di fatwa ini dijelaskan ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Ya Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam karena agama. Wa lam yukhrijukum. Ya. Dan tidak mengusir kalian min diyarikum, dari negeri kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik pada mereka, yakni pada orang-orang kafir tersebut. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka boleh, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka. Watuq situ ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Begitu. Demikian pula, Nabi SAW pernah memerintahkan Asma bintu Abi Bakar, ya, radhiyallahu anha, untuk menyambung silaturahmi dengan ibundanya yang masih kafir, yang masih musyrik, ya, dengan harta, yakni memberi harta, memberi uang atau seterusnya pada ibunda yang masih kafir. Sehingga boleh yang demikian diperbuat baik kepada orang yang masih kafir, dengan catatan tadi, ya, si kafir ini bukan jenis yang memerangi kaum muslimin, bukan jenis yang mengusir kaum muslimin dari negerinya. Begitu. Wallahu alam. Namsud. Jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan yang ke-10 dari hamba Allah dari daerah Makassar. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum mengambil sebagian daging dan tulang untuk dimasak dan dimakan oleh para pekerja penyembelihan? Dan jika tidak mengapa, berapa banyak bisa diambil? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Nah, ini para pekerja penyembelihan. Ya. Itu jika maksudnya panitia. Ya, panitia kurban yang tadi dalam konteks ta'awun, ya. Makanya seperti ini boleh. Ya, diberi dari hewan kurban itu, dari daging hewan kurban itu, ya, sebagai imma, sebagai sedekah atau sebagai hadiah boleh. Ya, karena hewan kurban itu ada yang dimakan oleh sahibul kurban, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Itu boleh. Nah, ini kalau yang dimaksud pekerja penyembelihan tadi adalah panitia. Nah, tapi kalau yang dimaksud pekerja penyembelihan ini memang orang yang dibayar, memang dia bertugas menyembelih, juru sembelih. Ya. Sehingga dia bukan panitia, tapi memang orang yang apa namanya menyembelih itu karena dibayar, memungut biaya dia. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-jazzar. Maka yang seperti ini tidak boleh diberi dari daging kurban. Nah, tidak boleh diberi dari daging kurban. Loh kan gimana? Dia kan minta bayaran. Ya, dibayar dia. Tapi bukan dari hewan kurban. Sehingga termasuk tadi dana operasional tadi. Ya. Kalau memang juru sembelihnya itu adalah orang jagal yang dibayar. Begitu. Sehingga memberi jagal yang dibayar itu enggak boleh kalau dari hewan kurban. Ya. Ada sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mengurusi unta beliau dan bersedekah dengan dagingnya dan kulitnya. Dan beliau memerintahkan saya untuk tidak memberi jazar dari daging kurbannya. Ya. Kata beliau, kami memberinya dari kami sendiri. Ya, ini biaya di luar dari hewan kurban tadi itu. Barakallahu fikum. Jadi biasakan ini kalau pekerja penyembelihan tadi itu, kalau maksudnya memang orang yang dibayar, berprofesi sebagai penyembelih sehingga dibayar, maka tidak boleh diambil dari hewan kurbannya bayaran terhadap dia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk batasannya Ustaz, tadi berapa banyak bisa diambil katanya? Oh ya, batasannya beberapa fuqaha ada menyebutkan itu dibagi tiga sehingga sepertiga begitu. Tapi wallahu alam sebatas yang ana ketahui tidak ada nas tegas yang mengharuskan harus sepertiga. Nah, sehingga dimakan sepertiga, disedekahkan sepertiga, dihadiahkan sepertiga. Itu tidak ada nas yang tegas harus seperti itu pembagiannya. Sehingga boleh berapa saja dia berikan. Wallahu alam. Nah, jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan yang ke-11 dari Abu Lukman. Tangsel ini, Sat. Oh ya, masuk ke Jawa lagi. Jawa lagi. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam. Afwan, Pak Ustadz mau tanya. Kalau kita sudah berniat menabung setiap bulan untuk beli hewan kurban. Masya Allah. Kemudian pada saatnya hari-hari kurban datang, tetapi kemudian di keluarga kita ada kebutuhan yang harus mengeluarkan biaya. Apakah berdosa uang tabungan yang sudah terkumpul untuk diniatkan beli hewan kurban kita gunakan untuk kebutuhan yang lain. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Ayakum. Baik, kalau memang kebutuhan tadi itu memang benar-benar mendesak, darurat, ya, maka wallahu alam tidak mengapa. Ya, kalau sehingga nggak ada, tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, kecuali mau nggak mau harus menggunakan uang tabungan tadi. Ya, jika seperti itu ya, wallahu alam, boleh, kecuali kalau masih bisa diupayakan alternatif lain. Ya, karena niat ini niat yang mulia, sementara kurban itu bernilai ibadah yang sangat agung dan besar. Sampai-sampai ulama ada yang menyatakan wajib. Ya, bagi yang mampu itu wajib berkurban. Nah, walaupun mayoritas menyatakan itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang wajib, bagi yang mampu. Ya. Sehingga mengingat ini, kita jangan bermudah-mudahan untuk tidak berkurban. Selama kita mampu, kita wajib, kita harus perhatian terhadap ibadah kurban ini. Sehingga tadi kalau uang yang terkumpul tadi, upayakan ya gunakan untuk kurban. Nah, nasihat kepada saudara kita Abu Lukman, ya, gunakan untuk berkurban. Nah, kebutuhan lain kita upayakan dari yang lainnya, begitu. Kecuali kalau benar-benar mendesak, tidak ada alternatif kecuali memakai uang tersebut, ya wallahu alam, boleh, karena mendesak tadi itu. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang lugas dan jelas. Wa iyyakum. Kemudian yang pertanyaan yang ke-12 dari Abdul Hasan Tegal. Iya, makin dekat ini ke pertanyaannya, afwan Ustadz, bolehkah kambing yang terkena hernia dijadikan hewan kurban meskipun kondisinya sehat? Ada ya kambing hernia ya. Iya. Nah, ini tampaknya satu sifat atau penyifatan yang kontradiktif tadi ya, hernia tapi meskipun kondisinya sehat ya. Nah. Karena kalau betul itu hernia itu sudah sakit itu. Nah. Kan gitu. Nah, tapi wallahualam mungkin maksud si penanya ini ada hernia tapi tampak secara ini secara fisik sehat gitu. Karena kalau kita meninjau pada hadis tadi, empat cacat yang tidak boleh, salah satunya adalah al-marid, sakit, yang tampak jelas sakitnya itu. Nah, gimana sakit yang tampak jelas sakitnya itu? Misalnya ya, sehingga kelihatan indikasinya gitu kan? Tampak pengaruh sakit itu, misalnya demam, ya, atau dia terduduk nggak mampu lagi jalan, ya, nggak mampu cari rumput, itu mampu cari makan, maka yang seperti ini kategori al-maridah al-bayyin maraduha. Ya, hewan yang sakit sangat jelas atau tampak sakitnya gitu. Maka yang seperti ini itu yang aib atau cacat yang menghalangi dari sah untuk dijadikan kurban. Menghalangi dari keabsahannya dijadikan sebagai hewan kurban, begitu. Nah, kembali kepada masalah hernia ini tadi. Kalau memang betul hernia tadi itu si hewan tidak mengapa, kondisinya tetap sehat. Bahkan ada yang menyebut itu hernia itu justru karena kegemukannya, saking gemuknya mengalami itu. Jika memang seperti ini, sehingga aktivitasnya, maka tadi kan pertanyaannya kondisinya sehat gitu kan, iya, sehingga kondisinya memang masih cari makanan, merumputnya atau kegiatannya di kandang apa itu masih nggak ada masalah, dia anu apa tampak sehat begitu, ya Allah alam, yang seperti ini tidak mengapa gitu. Sehingga kesimpulannya hernia itu memang secara apa, hernia itu sakit, penyakit gitu kan, tapi tinggal apakah penyakit ini mempengaruhi kondisi sehingga kondisi dia secara kesehatannya sehingga masuk kriteria maridah al-bayyin maraduha ataukah tidak. Yang sakit tampak jelas sakitnya, gejalanya itu jelas seperti yang tadi yang dicontohkan, badannya panas, nggak mau bergerak ya, nggak bisa merumput lagi seperti itu, atau kudis ya, sebutkan ulama itu kudisan kulitnya itu. Nah, sehingga pengaruh ke kulit, apa bukan kulit, iya pengaruh kulit dan daging itu, maka itu kriteria sakit yang tampak jelas sakitnya. Nah, jika hernia ini tidak mempengaruh ke dagingnya atau kepada aktivitas hewannya, maka nggak masalah. Jadi kalau memang ada pengaruh ya, sehingga tampak jelas dia mengalami sakit atau dagingnya ya, diteliti misalnya oleh dokter ini dagingnya nggak bagus misal seperti itu, maka sudah, nah jangan menggunakan, berarti itu terkenai cacat ya, masuk jenis sakit yang tampak jelas sakitnya. Ala kulli hal, yang kalau cari hewan yang tidak hernia tentu lebih bagus dan lebih afdol. Itu. Kalau masih mau pakai yang hernia tadi, ya seperti yang kita sebutkan tadi, asalkan tidak menyebabkan dia tampak sakit, tidak memengaruhi aktivitasnya, tidak memengaruhi dagingnya, dan seterusnya. Gitu mungkin bisa simpulannya. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar. Oh gitu, ha? Nah. Ini kita baca. Maksudnya baru ini? Baru masuk Ustaz. Oh gitu. Nah, masyaallah. Berarti pendengar setia ini. Pendengar setia. Ini masya jauh Allah. Juga Ustaz ini dari Merauke. Oh, ke timur lagi. Masyaallah. Masyaallah. Masih masih ke malam mereka masih nyimak ini. Masih nyimak. Masyaallah. Nah, barakallahu. Ana baca Ustaz. Baik. Afwan Ustaz, izin bertanya, ana Abu Fatimah di Merauke. Ya. Kami mendapati di kalangan kaum muslimin yang awam bahwa saat menyembelih hewan kurban mereka tidak menunggu hewan itu benar-benar mati. Akan tetapi hewan masih sedikit kejang atau bergerak langsung atau bergerak tapi langsung dikuliti dan dipotong-potong. Bagaimana hukum penyembelihan hewan kurbannya yang seperti ini Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan. Itu wallahualam kejadian adalah setelah disembelih kan? Iya, setelah sembelih. Nah, sehingga untuk sembelihannya selama tadi syarat-syaratnya terpenuhi semuanya, tata caranya juga sesuai sunnah, maka enggak ada masalah. Sembelihannya sah. Hanya saja perlakuan pasca menyembelih itu yang tidak semestinya demikian. Ya, tetap kita harus perlakukan dia dengan baik. Karena ihsan itu tetap berlaku. Ya, berbuat baik hatta terhadap sembelihan ya, atau hewan yang disembelih itu tetap berlaku. Sehingga biarkan itu semuanya berakhir sampai benar-benar mati. Begitu, sampai benar mati dengan sempurna. Baru dilakukan tindakan berikutnya. Tapi kalau masih terjadi masih seperti itu, maka wallahualam tidak memengaruhi hukum sah tidaknya sembelian karena sudah berlalu. Sudah berlalu. Wallahualam bishawab. Nah. Nah, Ustaz. Begitu mungkin. Nah. Sudah tuntas? Nah. Gak ada pertanyaan lagi? Gak ada. Masya Allah. Allah mabarik. Alhamdulillah. Ya baik para pendengar studio radio Minhajul Athar. Ya Masya Allah luar biasa ilmu dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian. Ya jazakumullah khairan Ustadz dan terima kasih banyak atas waktu dan juga jawaban-jawabannya yang jelas dan lugas. Nah, wa iyyakum. Semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk diri Anda pribadi, untuk Mas Muawiyah yang hadir di sini. Amin. Dan juga untuk para pendengar sekalian, semoga memang membantu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Ya, dan semoga menjadi amal soleh. Nah. Nah. Dan untuk Anda pendengar setia radio Minhajul Athar, jazakumullah khairan sudah menyimak sampai akhir. Ya, para pendengar studio radio Minhajul Athar, tak lupa program Islam hari ini atau program Bincang Islam hari ini terinspirasi dari salah satu situs Ma'had Minhajul Athar yang dinamai dengan situs Islam hari ini. Bila Anda yang penasaran dan atau ingin menggali lebih dalam terkait fikih kurban, tata cara penyembelihan, adab-adab maupun juga fikih-fikih lainnya yang terkait dengan Idul Adha maupun tentang hewan-hewan kurban, silahkan Anda bisa melihat ke situs Islam hari ini, bisa melalui Telegram maupun Chrome maupun Google. Silahkan Anda tulis Islam hari ini tanpa menggunakan spasi. Bila Anda yang sudah mendapatkannya dan merasa bermanfaat, dan tak lupa bisa Anda bagikan ke teman-teman, keluarga, dan juga kaum muslimin semuanya agar kita bersama-sama menyebarkan kebaikan. Dan juga yang terakhir, bila Anda memiliki masukan, kritikan maupun saran, silakan Anda bisa mengirim via WA di nomor resmi kami 0859-888-59888. Akhir kata, saya Muawiyah Ciamis, mewakili guru saya sekaligus sebagai narasumber di malam hari ini. Pamit undur diri dan mohon maaf bila mana selama mengudara ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga ada kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup majelis kali ini dan sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.